wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah. Seperti yang telah dijelaskan di penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwa haid ini termasuk bagian dari hadas besar, bagian dari hal-hal yang menjadikan seseorang memiliki hadas besar. Jadi apapun keharaman yang disebabkan oleh janabah, janabah atau hadas besar, ini juga haram dilakukan di masa haid. Tetapi karena haid ini memiliki hukum yang lebih berat dari janabah, jadi janabah ini artinya hadas besar yang selain haid nifas ya, selain haid nifas dan hal-hal yang khusus dimiliki perempuan, jadi mencakup keluarnya spermanya, sperma atau berhubungan badan. Hal-hal yang haram dilakukan saat haid yang tambahan dari keharaman sebab janabah adalah mubasharatu ma baina surratiha wa rukbatiha. Jadi menyentuh atau bersentuhan, menyentuh perempuan di daerah antara pusar dan lutut ya, di atas pusar, di bawah lutut, ini adalah daerah terlarang. Artinya bagi suami ataupun bagi pemilik budak ini tidak boleh menyentuhnya di anggota tersebut, tidak boleh, artinya haram ya, artinya haram. Wakila la yahrumu ghairul wat'i wahtarahun nawawi yufit tahqiq li khabari muslim isna'u kulla syai'in illa nikah. Ada ulama atau ada pendapat tetapi dianggap lemah ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa yang diharamkan bagi perempuan, yang diharamkan untuk perempuan hanyalah berhubungan badan. Jadi seorang suami masih diperbolehkan untuk menyentuh area antara pusar dan lutut karena yang diharamkan adalah berhubungan badan. Ini pendapat kedua. Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau Tahqiq ya. Jadi Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq menuliskan bahwa yang diharamkan suami kepada istrinya hanyalah berhubungan badan. Dan pendapat ini didasari oleh satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Hadis itu adalah isna'u kulla syai'in ilan nikah. Lakukanlah apapun kepada istrimu di saat haid kecuali berhubungan badan. Jadi Nabi memperbolehkan apapun yang dilakukan suami kepada istrinya di masa haid. Yang dilarang oleh Nabi adalah hanya nikah ya, nikah dalam arti hubungan badan. Wa idzan qata'a damuha halalaha qoblal ghusli shaumun lawatun. Khilafan lima bahatsahul 'allamatul jalal As-Suyuti rahimahullah. Setelah darah haid berhenti, dan belum mandi, ini seorang perempuan sudah dihalalkan melakukan puasa ya. Jadi salah satu ibadah yang diharamkan perempuan di masa haid adalah puasa. Dan puasa ini boleh dilakukan setelah darah haid berhenti, walaupun belum mandi ya, walaupun belum mandi. Dan selain itu, wati atau berhubungan badan, ini ulama berbeda pendapat ya, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh melakukan hubungan badan selama belum mandi. Jadi diharuskan mandi terlebih dahulu baru diperbolehkan melakukan hubungan badan. Tetapi salah satu ulama yaitu Jalaluddin As-Suyuti, beliau membahas tentang hal ini dan berkesimpulan hukum wati atau hukum berhubungan badan ini sama dengan puasa. Artinya beliau berpendapat bahwa seorang suami boleh berhubungan badan dengan istrinya setelah darah haid berhenti walaupun istrinya belum mandi. Jadi ada yang memperbolehkan hubungan badan sebelum mandi yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Wa rabbi uha nifasun wallahu alamu bisawab.